إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada hadis yang pertama dari kitab Jawami' Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sudah kita bahas, alhamdulillah, mudah-mudahan masih ingat, sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu taala menukil ucapan Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu taala, innama yuridullahu azza wa jal minka niyyataka wa iradataka. Kata Fudail Ibnu Iyadh rahimahullah, sesungguhnya hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dari kamu niatmu, wa iradataka, dan keinginanmu. Masalah qada wal qadar, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau sudah berniat, kalau engkau sudah memiliki iradah, aku ingin mengerjakan, maka itu berarti orang ini sudah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika qadarullah wa masya fa'al belum terlaksana apa yang dia kehendaki, ternyata dia wafat lebih cepat ajalnya daripada amalannya, maka tercatat baginya. Padahal baru niat. Saya contohkan alasan yang paling jelas. Barakallahu fikum. Tetapi tentunya yang dimaksud halangan apapun, barakallahu fikum, kalau dia sudah memiliki niatnya dan iradahnya, maka itu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Fudail bin Iyadh. Innama yuridullah azza wa jal minka niyataka wa iradataka. Sesungguhnya Allah menghendaki dari kamu niatmu dan kehendakmu. Sehingga barakallahu fikum, kalaupun dia sudah mengerjakan satu amalan tetapi tidak memiliki niat, tidak memiliki iradah, maka kata fuqaha amalnya enggak dianggap. Mengapa? Karena yang diinginkan niatnya. Kebetulan dia melakukan sesuatu yang menyebabkan basah seujung atau seluruh dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dia dalam keadaan junub. Apakah dia sudah suci dari junubnya? Tidak. Karena basahnya tadi terkena hujan atau jatuh ke sungai dalam keadaan tidak ada niat. Innama yuridu minka niyataka wa iradataka. Demikian dibahas oleh para fuqaha. Wa an Yusuf ibn Asbaq qala itharullah azza wa jalla afdal min al-qatl fi sabilillah. Kata Yusuf ibn Asbaq rahimahullah, itharullah azza wa jalla afdal min al-qatl fi sabilillah, lebih mementingkan Allah azza wa jalla. Itu adalah lebih afdal daripada al-qatl fi sabilillah, daripada terbunuh fi sabilillah, perjuangan fi sabilillah, atau terbunuh di jalan Allah. Mengapa? Karena intinya adalah itharullah, mementingkan apa yang Allah kehendaki, mementingkan syariat Allah, mementingkan perintah Allah. Maka kalau dia lebih mementingkan urusan Allah ini, berarti dia mengamalkan satu ibadah yang besar, mengalahkan semua ibadah. Ibadah yang paling tinggi yang dikatakan darwat sanamil Islam, setelah yang wajib-wajibnya yang dikatakan fardu-fardunya, adalah jihad fi sabilillah. Darwat sanamil Islam. Tetapi bisa hilang nilainya ketika rusak niatnya. Bisa hilang nilainya ketika rusak niatnya. Mengapa? Karena itharullahi afdal min al-jihad fi sabilillah wa min al-qatl fi sabilillah. Karena engkau mementingkan Allah, itu yang paling diinginkan, itulah yang paling dimaukan oleh Allah Ta'ala. Maka niat yang lurus dan mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari selainnya. Demikian dikeluarkan asar-asar tadi, kata Ibn Rajab, oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabul Ikhlas wa Niyyah. Warawa fihi bi isnadin munqati'an Umar, dan beliau juga meriwayatkan dengan sanad yang munqati'. Inqita' termasuk salah satu penyebab dhaifnya hadis. Tetapi demikianlah mereka para ulama, sebagaimana diucapkan oleh salah seorang mereka, idza rawaina 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam saddadna wa idza rawaina 'an ghairihi sahalna. Kalau kami meriwayatkan dari nabi, kami akan ketat. Tetapi ketika kami meriwayatkan dari yang lainnya, tidak seperti itu. Qala afdalul a'mal ada'u ma faradallahu 'azza wa jalla wal wara' عما حرم الله عز وجل وصدق النية فيما عند الله عز وجل. Sebaik-baik amalan adalah menunaikan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan, dan صدق النية, kejujuran niat. Barakallahu fiikum. Afdalul amal, yang paling tingginya dari amalan-amalan saleh, adalah mengerjakan apa yang diwajibkan, meninggalkan apa yang dilarang, yang diharamkan, dan sidqun niyyah fima indallah, jujurnya niat apa yang dia lakukan untuk Allah Azza wa Jal. Sehingga amalan hati berupa niat itu azim, sangat agung, sangat tinggi. Bahkan tiga perkara ini bisa diringkas jadi satu. Tiga, mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman, kemudian sidqun niyyah. Meninggalkan yang haram, mengerjakan kewajiban, kalau niatnya tidak jujur juga akan hilang nilainya. Berarti intinya tinggal satu, sidqun niyyah fi ma 'indallahi 'azza wa jalla. وبهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة. Oleh karena itu diketahuilah bahwa benarlah ucapan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa usuluddin, usulul Islam tiga perkara. Yang pertama hadis al-a'malu binniyat. Yang kedua hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang ketiga hadis al halal bayyin wal haram bayyin. Hadis Umar bin Khattab yang bersama kita ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhir al hadis. Yang kedua hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara yang baru dalam urusanku ini, yakni dalam agama, maka dia tertolak. Yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Fa inna dina kullahu yarji ila fi'lil ma'murat wa tarkil mahdhurat wa at-tawaqquf عن الشبهات وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير. Jelaslah, diketahuilah bahwa ucapan Imam Ahmad rahimahullah dan juga ucapan selain beliau yang menyatakan bahwa intinya agama ini di tiga hadis ini. Pertama, niat harus benar, innamal a'malu binniyat. Kedua, jangan mengada-adakan perkara baru. Ikut saja apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan menambah-nambah. Yang ketiga, apa yang dibahas tadi, apa yang dinukil tadi, yaitu mengamalkan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, dan kemudian menghindari syubhat. Yaitu hadis Nu'man bin Bashir, al halal bayyin, halal itu jelas. Wal haram bayyin, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar, yang syubhat. Faman ittaqa syubhat, siapa yang menghindari syubhat, faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Maka dia berarti telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang terjatuh dalam syubhat, waqa'a fil haram, akan terjatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima, seperti penggembala yang menggembala di perbatasan. Tentunya yusyir ayaqafi, dikhawatirkan kambing-kambingnya akan masuk ke dalam perbatasan tadi dan terjadilah pelanggaran. Sehingga jauh-jauhlah mengembalakan kambing-kambingmu dari perbatasan. Al-Hima adalah daerah yang dikhususkan bagi seorang raja, sedangkan yang lain tidak boleh masuk ke kebun tersebut, ke rumput tersebut. Karra'i yar'a haulal hima, maka kalau ada sepenggala yang mengembalakan kambing-kambingnya di perbatasan kebunnya raja tadi atau penguasa tadi, niscaya kambing-kambing akan melanggar karena di perbatasan, maka jauh-jauh dari perbatasan. Inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja punya hima. Wa himallahi maharimuh, adapun himallah adalah maharimuhu, adapun yang dijaga oleh Allah adalah yang haram-haram. Maka jangan dekat-dekat yang haram. Syubhat sudah di perbatasan. Syubhat sudah di perbatasan, maka jauh-jauh dari syubhat. Wa qala rahimahullah, wa innama yatimmu dhalika bi amrayni. Dan sesungguhnya akan terwujud yang demikian dengan dua perkara. Ahaduhuma an yakuna al-amal fi zahirihi ala muwafaqati sunnah. Yang pertama, jadikanlah amalan mencocoki sunnah. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu hadis Aisyah. Dan itulah yang terkandung dalam hadis Aisyah yang tadi sudah kita sebut, yaitu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusanku ini, kata Nabi, yaitu urusan din, urusan agama, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Berarti harus mencocoki sunnah, jangan mengada-adakan perkara baru. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa tsani, dan akan terwujud dengan yang kedua. An yakuna al-amal fi batinihi yuqsad bihi wajhullah. Harus dalam amalannya, dalam apa yang dia kerjakan tadi, harus diniatkan di batinnya, di dalam hatinya, yuqsad bihi wajhullah, harus diniatkan untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tadammanahu hadis Umar, sebagaimana terkandung dalam hadis Umar, al-amalu bin niyat, innamal amalu bin niyat. Lengkaplah agama. Berarti agama ini, al-Islam, kalau diringkas, dikatakan dibangun di atas tiga hadis ini. Pertama, tadi, kerjakan yang halal, jauhi yang haram, hindari syubhat. Nah itu apa? Jangan lupa, kamu kerjakan semua perintah-perintahnya sesuai dengan sunnah Nabi. Ini terkandung dalam hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang ketiga, niatnya harus untuk Allah, karena Allah, innamal a'malu binniyat. Tiga hadis. Al halal bayyin wal haram bayyin. Yang kedua, hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Yang ketiga, na'am, innamal a'malu binniyat. Wa qala al-Fudail fi qawlihi ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berkata Fudail tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Qala, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, yang paling baik amalannya adalah akhlasuhu wa aslabuhu, yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya. Apa ukurannya paling ikhlas? Niat. Apa ukurannya paling benar? Sunnah. Kalau tidak ikhlas, berarti terkurangi atau tidak lengkap syaratnya. Kalau tidak mencocoki sunnah, maka tidak shawab. Wa qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya sebuah amalan walaupun ikhlas, kalau tidak mencocoki sunnah, tidak shawab, maka tidak diterima. Terkandung dalam hadis apa? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Padahal ikhlas, benar-benar saya beribadah untuk Allah, tapi dengan ibadah yang muhdats. Beramal untuk Allah ikhlas, tetapi lam yakun sawaban, tetapi tidak cocok dengan sunnah, lam yakun sawaban, berarti tidak benar, maka tertolak sesuai dengan hadis Aisyah, fa huwa raddun. Wa idza kana shawaban, sekarang sebaliknya, kalau benar mencocoki sunnah, wa lam yakun khalisan, tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal, juga tidak diterima. Mengapa? terkandung dalam hadis yang mana? Innamal a'malu binniyat. Masya Allah, kana sawaban. Amalannya sawab, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tetapi ternyata lam yakun khalisan, tidak ikhlas. Ada dorongan-dorongan hawa, niat-niat dunia, atau urusan-urusan yang berkait dengan perkara tersebut. Lam yuqbal, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut khalisan sawaba, ikhlas dan benar. Qala wal khalisu idza kana lillahi azza wa jal. Kapan sebuah amalan dikatakan ikhlas? Idza kana lillahi, kalau diniatkan untuk Allah azza wa jal. Was sawab idza kana ala sunnah, dan dikatakan benar kalau sesuai dengan sunnah. Walhamdulillah, ringkas, jelas. Waqad dalla ala hadha alladhi qalahu Fudail, qaulullah azza wa jalla, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan ada dalil yang menunjukkan kebenaran ucapan Fudail bin Iyadh tadi, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, memandang wajah Allah, faly'amal 'amalan salihan, maka beramalah dengan amalan yang saleh. Wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lihat dua syaratnya. Wa man yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, faly'amal 'amalan salihan, yang pertama beramalah dengan amalan yang saleh. Yang kedua, wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Dalam ibadahnya jangan menyertakan bersama Allah niat-niat lain. Berarti yang ini keikhlasan. Yang ini yang pertama. Nah, amalan saleh. Amalan dikatakan saleh kalau mencocoki sunnah. Barakallahu fiikum. Persis seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwa mereka ternyata berdalil dengan ayat ini. Wa qala ba'du 'arifin, berkata orang-orang yang bijak, innama tafadalu bil iradah wa lam yatafadalu bis sami was salah. Sesungguhnya mereka berbeda-beda keafdaliannya, berbeda-beda keutamaannya, bil iradah, dengan keinginan-keinginan, dengan niat-niat yang ada dalam hati. Bukan dengan puasa, bukan dengan sholatnya, bukan dengan puasanya, bukan dengan sholatnya, bukan dengan ibadahnya, tetapi dengan niat-niatnya. Sebagaimana pernah kita sampaikan, mafaqa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah Abu Bakar mengungguli yang lain dengan banyaknya sholatnya atau dengan banyaknya puasanya, tetapi beliau mengungguli yang lainnya bima waqara fi qalbih, dengan apa yang ada di dalam dadanya. Tafadalu bimada? Bin niyyah. Tafadalu bil iradah. Laisa bikathra as-shawm, laisa bikathra as-salah, bikathra kadha wa kadha min al-ibadah. Walakin mimma waqara fi qalbihi min al-iman wan niyyah wal iradah. Wa qawluhu faman kanat hijratuhu ila Allah 'azza wa jalla. Kita lanjutkan hadisnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia dan juga untuk menikahi seorang wanita fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Lama dzakara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna al-a'mala bihasbin niyyah, ketika beliau alaihi wasallam menyebutkan bahwa amalan tergantung niat, maka beliau memberikan contoh penjelasan wa anna haddal 'amil min 'amalihi niyyatuhu, ketika Nabi menjelaskan bahwa bagian yang akan didapat oleh seorang yang beramal adalah apa yang diniatkannya, khairun aw syarr, baik ataupun buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mulailah memberikan contoh faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Demikianlah barakallahu fikum pelajaran dari Rasulullah bagaimana mengajarkan sebuah ilmu. Beliau sampaikan secara simple, kemudian diberikan penjabaran. Innamal a'malu binniyat, itu sudah ilmu. Masya Allah. Artinya setiap amalan tergantung niatnya. Walikulli mri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Min khairi wa syarri, ini kaidah. Kalau dia menginginkan kejelekan, dapatnya jelek. Ketika dia meniatkannya baik, dapatnya baik. Tetapi barakallahu fikum, jangan lupa hadis ini beriring dengan hadis Aisyah. Saya niatnya baik, tapi mengadakan kebid'ahan, itu beda lagi. Kalau sudah sebutkan tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barakallahu fikum. Sehingga kalau orang itu niat baik, akan mendapatkan kebaikan jika sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau niatnya jelek, maka dia mendapatkan kejelekan, walaupun kebetulan mencocokkan sunnah, tapi niatnya bukan niat baik, niat riya, ujub, sum'ah, ingin didengar, ingin dibicarakan, ingin disanjung ila akhirih, maka dia juga tertolak, bukan karena kebinahannya, karena ketidakikhlasan yang ada padanya. Wahatanil kalimatani jami'atani wa qa'idatani kulliyatan, maka dua kalimat ini adalah kalimat yang merupakan kalimat jami'ah, qa'idah yang dikatakan qa'idah kulliyah, pembahasan usul sulfiqin, bahwa kalimat yang dikatakan sebagai jami' adalah mencakup seluruh anggota-anggotanya. Definisi dikatakan jami' mani', kalau dia mengumpulkan semua anggotanya dan mengeluarkan semua yang bukan anggotanya, maka kata-kata itu berarti kata-kata yang tepat, definisi yang tepat. Tetapi kalau masih ada yang masuk ke dalamnya apa yang bukan anggotanya, berarti definisimu kurang benar. Misalnya ketika kamu menyatakan definisi santri, siapakah santri? Menjawab yang belajar agama. Apakah yang belajar agama santri? Tidak mesti. Berarti belum jami', belum mencakup, dan belum mani', belum menolak yang bukan anggotanya. Berarti lurus yang belajar agama di pondok pesantren, baru dikatakan santri. Artinya yang belajar agama tapi bukan di pondok tidak dikatakan santri. Itu mani', mengeluarkan yang bukan anggotanya, tetapi yang anggotanya masuk di dalamnya. Ini definisi yang dikatakan sempurna. Kalimat Rasulullah SAW, kalimat yang jami', kaidah kuliah yang bisa dipakai menyeluruh, itu kaidah kuliah. La yakhruju anhuma syai', tidak akan ada yang keluar dari kaidah yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat, panjang dan terbatas. Kamu menutup pintu. Perbuatan baik itu perbuatan jelek. Menutup pintu itu terbatas. Tergantung diri. Begitu ada teman lari mau masuk ke kelas, kamu tutup pintu. Cuma nutup pintu. Ada niat dalam hatimu. Kenapa kau ingin mencelakakan temanmu yang ingin berlari masuk dalam kelas? Kamu tutup pintunya. Itu niat syar. Tetapi ketika engkau menutup pintu karena ingin menyelamatkan teman-temanmu dari debu yang mulai berterbangan dari luar, kamu dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Baik. Kalau niatnya ingin menyelamatkan teman-temanmu dari debu yang mulai berterbangan di luar rumah, kamu tutup pintu, tiba-tiba ada orang yang nabrak pintu tersebut. Gara-gara kamu menutup pintu. Dosa apa enggak dosa? Tidak dosa. Lu kan mencelakakan orang lain. Innamal a'malu binniyat. Saya niat ingin menyelamatkan. Saya tidak lihat orang tadi lewat. Begitu kamu tutup, ternyata ada orang yang nabrak di depanmu. Wahakadha. Dan demikianlah dalam fikih. Pandangannya kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sehingga perkara mubah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bisa berubah hukumnya menjadi lima. Bisa sebagai mubah. Tapi kadang-kadang yang mubah bisa jadi mustahab. Kadang-kadang yang mubah bisa jadi makruh. Apa sebabnya? Tergantung niat-niatnya untuk apa dikerjakan perkara mubah saja. Makan silahkan makan. Tetapi ketika dia makan ingin menyehatkan badanmu karena ingin beribadah dengan baik, sudah beda nilainya. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Faqala rahimahullah dzakara ba'da dzalika mitsalan min amsal al-a'mal allati suratuha wahidah. Maka Nabi setelah memberikan faedah yang kulliyah, beliau mencontohkan dengan contoh sebuah amalan yang suratuha wahidah, yang bentuknya satu sama tetapi nilainya berbeda. Yaktalif salahuha wa fasaduha biktilafin niyat. Berbeda baiknya, berbeda jeleknya, tergantung dari niat-niatnya. Ka'annahu yaqul, seakan-akan beliau berkata, sa'irul amali ala hadri hadal mithal. Bahwa sebuah amalan atau seluruh amalan sesuai dengan apa yang aku katakan tentang hijrah. Yang Nabi contohkan cuma satu hijrah. Tapi kaedahnya kaedah kulliyah. Maka kata Ibnu Rajab, seakan-akan Nabi berkata, semua amalan ala hadha, kiaskan dengan ini, dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajra ilaih. Faman kanat salatuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fasalatu itu apa mungkin bisa? Ya mungkin saja. Bisa jadi ada perempuan yang dia ingin melamar, ingin diterima, kemudian dia sholat di dekat mertuanya atau calon mertuanya, akhir supaya dia dipuji, supaya semua. Ingkanat sadaqatuhu, kalau sadaqahnya hanya untuk dunia, ila akhir. Maka kata Ibnu Rajab, ka'annahu yaqul, seakan-akan Rasulullah SAW berkata, wasairul a'mal ala hadwi hadal mithal, semua amalan sesuai dengan contoh yang aku contohkan, yaitu hijrah. Asal hijrah, asalnya hijrah adalah hijran baladi syirki. Asalnya hijrah adalah meninggalkan negeri syirik. Wal intiqalu minhu ila daril Islam, meninggalkannya dan berpindah ke negeri Islam. Kama kana al-muhajiruna qabla Makkah. Sebagaimana dilakukan oleh para muhajirin radhiyallahu taala anhum, hijrah mereka sebelum Fathu Makkah. Yuhajiruna minha ila madinatin Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka hijrah ke negeri Islam yaitu Madinatul Nabi, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad hajara man hajara minhum qabla dhalika ila ardil Habasyah. Juga ada yang hijrah sebelum itu ke Habasyah. Ke negeri Habasyah bernaung di bawah kekuasaan Raja Najasyi. Ikhwan ibn a'azakumullah, mungkin ada yang bertanya, tapi bukankah itu bukan negeri Islam? Tetapi dia hijrah atau mereka hijrah membawa agamanya untuk menyelamatkan agamanya. Di Mekah mereka tidak bisa menegakkan agamanya. Di Habasyah bisa menegakkan agamanya, maka mereka hijrah. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu makna hijrah. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها. Maka Nabi mengkhabarkan bahwa hijrah tersebut berbeda-beda nilainya bagi setiap orang, walaupun mungkin berjalannya bersama, hijrahnya bersama, nyampainya juga bersama, sehingga lelahnya sama, tetapi berbeda-beda nilainya di antara mereka. Sesuai dengan berbeda-bedanya niat, sesuai dengan berbeda-bedanya tujuan. Faman hajara ila daril Islam, siapa yang berpindah pada negeri Islam tadi atau negeri yang dia bisa menegakkan agamanya, hubban lillah, karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan cinta pada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Raghbatan fi ta'allumi dinillah, karena ingin mempelajari agama, karena ingin mempelajari dinil Islam. Wa idharu dinihi, karena ingin menegakkan agama. Aitsu kana ya'jizu anhu fi dar syirik, di mana dia tidak bisa melakukannya di negeri sebelumnya, di negeri syirik. Fa hadha huwa al-muhajir ila Allah wa rasulih, maka orang itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya haqqan, dengan sebenar-benarnya. Wa kafahu syarafan wa fakhra, dan cukup baginya kemuliaan, cukup baginya kebanggaan, artinya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan karena niat yang lurus. Anahu hasala lahu ma nawah, karena dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Min hijratihi ila Allah wa rasulih, karena dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa li hadzal ma'na qasara fi jawab hada syarat ala i'adatihi bilafdihi. Oleh karena itu, Nabi SAW mencukupkan untuk jawab syarat hanya dengan mengulang kalimat yang sama. Faman kan. Ini syarat harus ada jawab. Ternyata jawabannya hanya mengulang. Siapa yang hijrah pada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah pada Allah dan Rasulnya. Karena sudah cukup dipaham. Jadi siapa yang niatnya karena Allah, niatnya karena mengikuti Rasul, maka dia benar-benar hijrah pada Allah dan Rasulnya. Hakkan. Adapun barakallahu fiikum, man kana hijratuhu min dari syirik ila dari Islam, siapa yang meninggalkan negeri syirik ke negeri Islam, siapa yang meninggalkan negeri yang dia tidak bisa menegakkan Islam ke negeri yang dia bisa menegakkan Islam, tetapi litalabi dunia, karena untuk mencari dunia. Au imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang akan dinikahi di negeri Islam tersebut. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Niat dunia berarti hijrahnya kepada dunia. Niat karena ingin menikahi wanita berarti hijrahnya kepada wanita. Fal awwal tajir wa tsani khatib, yang pertama pedagang, yang kedua pelamar. Tidak dikatakan muhajir. Kenapa orang ini pindah dari negeri ini ke negeri yang mana? Sama. ini laris barang-barang saya. Aku dia pedagang, bukan hijrah. Kenapa kamu pindah ke sana? Si fulanah yang saya akan nikahi juga pindah ke sana. Berarti kamu pelawan. Khatib. Walaysa wahid minhuma bimuhajir. Tidaklah salah satunya disebut muhajir. Walaupun berangkat dari tempat yang sama. Pindah ke tempat yang sama. Dengan kaum muslimin para muhajiri. Ternyata niatnya berbeda. Maka berbeda. Yang ini muhajir. Yang ini pelamar. Yang itu pedagang. Wa fi qawlihi ta'ala ila ma hajara ilaih. Hijrah kepada yang dia ingin kepadanya. Kalimat ma hajara ilaih enggak diulang. Tahqirun lima talabahu min amri dunia. Dalam bahasa Arab di sini ada kesan tahqir. Meremehkan, merendahkan apa yang dicari. Wastihanatun bih, merendahkan apa yang dicarinya. Haitsulam yadhkuruhu bilafdhihi, di mana tidak disebutkan dengan lafadznya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia, siapa yang hijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita, hijrahnya diremehkan. Tidak disebut ulang. Tidak dikatakan berarti hijrahnya kepada dunia dan kepada wanita. Tetapi ila ma hajara ilaih. Ini tahqiran, wastihana. Sebagai remehan. Karena dunia itu memang deni. Rendah, hina. Maka dikatakan dengan kalimat ma hajara ilaih. Kemudian dia hijrah, atau berarti dia hijrah ya ke situ. Ikhwan ibn a'azakumullah, seringkali seseorang meremehkan orang lain dengan bahasa meninggalkan namanya, meninggalkan sebutannya, julukan-julukannya, sampai kalimat hey. Demikian pula merendahkan sesuatu, barang, makanan yang kayak gitu saya enggak butuh. Enggak disebut barangnya apa, namanya apa. Ini barakallahu fikum salah satu bentuk tahqir. Maka Nabi SAW ingin menunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwa dunia, urusan masalah dunia itu mudah. Siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia hijrahnya ke sana. Kemana ya ke situ tadi? Enggak mau menyebut pulang kalimat dunia. Wa aidan fal hijratu ila Allah wa rasulihi wahidatun fala ta'adduda fiha. Falidzalika 'adal jawaba fiha bi lafdhi syarat. Demikian pula yang namanya hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya. Fala ta'adduda fiha. Tidak ada lagi selain itu. Satu-satunya hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah yang seperti itu. Dari negeri yang syirik ke negeri Islam. Dari negeri yang dia tidak bisa menegakkan agama kepada negeri yang dia bisa menegakkan agama. Falidzalika ada jawab fiha bilafdhi syarat. Oleh karena itu, Nabi mengulangi lafadznya. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun hijrah kepada dunia, banyak sekali bentuknya. Wal hijrah li umuri dunya la tanhasir. Adapun hijrah untuk cari dunia tidak terbatas jumlahnya, sangat beragam, sangat banyak. Wa qad yuhajiru al-insan li talabi dunya mubahah taratan. Kadang-kadang hijrah cari dunia, dunia yang mubah, kadang-kadang wa muharramatin ukhra, dan kadang-kadang mencari dunia yang haram. Wa afradu ma yuqsad bil hijrah min umuri dunya la tanhasir, maka bagian-bagiannya dari hijrah kepada dunia la tanhasir, tidak bisa dikumpulkan seluruhnya, sangat banyaknya, sehingga cukup dengan kalimat ma hajara ilaih. Ya berarti hijrah ke sana. Kalau carinya itu ya ke situ. Kalau carinya ini ya ke sini. Berarti hijrahnya ke apa yang kamu kehendaki dari dunia. Karena sangat banyaknya bilangannya. Falidzalika qala fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi yani kainan makan. Berarti maknanya, berarti dia hijrah kepadanya apapun itu dari dunia. Berarti kami hijrahnya ke dunia tersebut. Waqad ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Telah diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza ja'akumul mu'minat, kalau datang orang-orang mukmin hijrah, maka ujilah mereka. Qala kanatil mar'atu idza anta idza atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam allafaha billahi ma kharajat min bughdhi zawjin. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, makna ayat idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhun. Apa makna ayat ini? Kalau datang wanita-wanita yang hijrah kepadamu, tes mereka, uji mereka. Kata Ibn Abbas, kalau ada wanita datang kepada Nabi hijrah, maka ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan disuruh sumpah dengan nama Allah, ma kharajat min bughdhi zawjin. Kamu bersumpah bahwa engkau meninggalkannya bukan karena benci pada suaminya. Ma kharajat raghbatan bi ardin an ardin. Bersumpah bahwa engkau keluar hijrah bukan karena suka dengan tanah ini, enggak suka tanah yang sana, atau suka daerah ini, enggak suka daerah itu. Sumpah dengan nama Allah. Ma kharajat iltimas ad-dunya. Bersumpah bahwa aku keluar bukan karena cari dunia. Wa billah, bersumpah dengan nama Allah, ma kharajat illa hubban lillahi wa rasulih. Tidak hijrah kecuali benar-benar karena cinta pada Allah dan cinta pada Rasul. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan juga Ibn Jarir dan juga Al-Bazzar dalam musnadnya. Wa kharajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan juga oleh Tirmidzi dalam beberapa naskah-naskah kitabnya secara ringkas. Ikhwani fillah, a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya, barakallahu fikum, bahwa wanita yang hijrah tadi datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW bahwa dia hijrah meninggalkan keluarganya, meninggalkan suaminya, tidak terima begitu saja. Dia sumpah dengan nama Allah bahwa engkau bukan karena lari dari suamimu, karena benci dengan suamimu. Bukan karena engkau tidak suka dengan daerahmu, pindah ke daerah lain. Bukan karena engkau cari dunia, ila aku. Bersumpah bahwa engkau benar-benar hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, karena akan berbeda nilainya dengan perbedaan niat. Kalau niatnya karena dunia, maka berarti dia hijrahnya kepada dunia. Ada apa urusan dengan kita menolongnya? Tetapi ketika dia hijrah benar-benar karena Allah, harus wajib bagi kaum muslimin menolongnya. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini apa yang kita sampaikan. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah ta'ala. Allahu ta'ala alam bisawab. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa salam wa tasliman kathiran.